Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'asha, ya Rafi'ashani wa taraji. Urip ning dunya, urip ning dunya namung sepisan. Nganti lajut, nganti lajut nerjang larangan. Urip ning dunya, urip ning dunya namung sepisan. Nganti lajut, nganti lajut nerjang larangan. Ya uhailal ju, ya uhailal judi wal karami. Nganti lali, nganti lali marang pangeran. Wayahe salat, wayahe salat kudu kelingan. Nganti lali, nganti lali. Ojo jogetan koyo orkesan, mojo sol. sholawat, maca sholawat kanggo aturan. Ojo jogetan, ojo jogetan koyo orkesan. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaih. Ya Rabbi asya, ya Rabbi asya di wadaraji. Iki solawat, iki solawat tutu tontonan. Niat ibadah, niat ibadah golek ganjaran. Iki solawat, iki solawat tutu tontonan. Niat ibadah, niat ibadah golek ganjaran. Asyadi wa daraji Atbatayyaji, Atbatayyaji Ratal alami Ya Uhayla al-Ju, Ya Uhayla al-Judi wal-Karam.